aku di dalam hidupmu. Nyatanya ku lihat ini tak bisa ku coba untuk setia. Sudah cukuplah sudah ku memberikan waktu. Ku selalu tak bisa mencoba untuk setia. Yang selalu ku aku.